Sapena bangi ati tinggal lungo, sapena bangi ati tinggal lungo. Aku dewean. Tutu wijen nanti pangan sembuh, turu ijen nanti rukong lembut. Aku dek, sopo-sopo sing tahan. Sapena bengi ati tinggal lungo, sapena bengi ati tinggal lungo. Aduh dek, aku dewean. Tuku wijen ati pangan semut, turu wijen ati rubung lemut. Aduh dek, sopo-sopo sing tahan.